من الخمامة مراتب مراتب القراءة. كم مراتب القراءة؟ أربعة. يقول ثلاثة يقول أربعة. وماذا؟ تحقيق وماذا؟ إيش تعمل؟ أنا رحمن. ما معنى التدوير؟ القراءة بين الترتيل. الترتيل عندك القراءة بتؤدى واطمئنان مع تدبر المعاني. عندك الحذر قراءة يعني بسرعة مع مراعاة الأحكام. التحقيق هذا حالة ماذا؟ الدراسة أو التعليم. أحكام ما حكم تعلم التجويد؟ ما معنى فرض كفائي؟ إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وما معنى فرض عيني عندك إبراهيم؟ عندك نعم ما يجب على كل مكلف. نعم كل مسلم مكلف. والعمل بتجويد ما حكمه؟ سنة. نعم واجب عين. عم بالسنة واجب عين. الدليل عندك فرمان ثانيا أنا ما هي ثالث عندك رابع عندك عندك أخان إيش تكتب عندك عندك نعم نعم أموال بالجبل. نعم الدليل خامس أمد بسم الله الرحمن بسم الله فيمدوا. نعم سادس نقرأ المساكين كان قراءته عبد الرحمن قال كان قراءته مدا. أيضا ماذا Naam. Ad-dalil ala wujub qira'ah tajwid. Ayatun mana? Al-Qur'an was sunnah mana? Al-Qur'an was sunnah. Ha? Qala ulama. Naam, ayatun Umar. Al-kitab was sunnah mana? Dzakar mana fath? Yani zar. Mana ana Ismail? Isim raja andak al-ijma' nomor 3 ijma' qurra ijma' qurra طيب lahan salahan lughatan al-mail silahan ma al-mail al-khata an al-haq. Ini condong. Nah, atau kesalahan atau kecondongan dari kebenaran. Ini bagi menjadi dua jali. Kedua khafi, jali besar, jali dari jalil, besar. Khafi kecil. Kesalahan terdapat dalam lafaz yang mempengaruhi tata cara bacaan, baik itu berubah arti atau tidak berubah. Tidak berubah. Nah, terdapat dalam lafaz, baik berubah arti atau tidak berubah. Nah, dan ini diketahui oleh semua orang, ulama qira'ah atau orang awam. Seperti perubahan huruf dengan huruf, perubahan huruf dengan huruf. Al-mustaqim menjadi al-mustaqim. Ini banyak terjadi. Ihdinas siratal mustaqim. Biasa baca al-mustaqim jadi sad atau al-mustaqim. Jadi dibaca dengan apa? Dengan sad atau dibaca ta. Al-mustaqim. Ini terjadi. Masuk kesalahan yang besar. Namun ini kadang-kadang tidak diketahui oleh orang awam. Kadang-kadang tidak diketahui oleh orang awam. Walaupun memang jelas di sini kesalahan yang besar, sehingga dalam hal ini perlu dinazar juga, perlu dinazar, karena banyak orang awam pula yang tidak mengetahui. Nah, dalam kutub tajwid semuanya menyebutkan demikian. Ketika ada beberapa ikhwah yang sholat Damaj, banyak yang tidak tahu, sehingga tidak ada yang negur kesalahan ini. Ihdinas siratal mustaqim, mustaqim, jelas salah. Tapi orang awam tidak tahu. Mustaqim, al mustaqim, tipis. Nah, atau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin waladhdha. Nah, ini pun banyak orang enggak tahu. Aw waladhdallin, padahal aslinya waladhdallin. Orang Jakarta banyak waladhdallin. Awaladzallin, ini banyak orang enggak tahu maksudnya. Atau alladzina, perubahan huruf dengan huruf di sini. Nah, huruf dengan huruf baca alazzina, alazzina. Orang awam biasa alazzina. Nah, alazzina. Siratal ladzina an'amta alaihim Al-lazina, dibaca al-lazina. Au al-maghdubi, al-maghdubi, dibaca qaf, walaupun tanpa qalqalah. Al-maghdubi, al-maghdubi. Ini juga banyak enggak tahu kesalahan semacam ini, padahal termasuk kesalahan yang besar. Apalagi sampai berqalqalah al-maghdubi, ini jelas akan diketahui oleh orang awam. Kalau al-maghdubi kesalahan apa? Khafi, timbul qalqalah pada ghain, perubahan huruf dengan huruf. Ini semuanya mempengaruhi arti. Ini semuanya mempengaruhi arti. Baik, perubahan harakat dengan harakat. Sebagian berubah arti, sebagian enggak berubah arti. Seperti kultulahum dibaca kulti. Ini berubah arti. An'amta dibaca an'amtu atau an'amti. Ini berubah arti. Rabbil alamin dibaca alhamdulillahi rabbul alamin. Ini enggak berubah arti. Paham? Jadi kadang berubah arti, kadang enggak berubah arti, walaupun salahnya salah besar. Rabbil alamin dengan rabbul alamin enggak berubah arti. Kalau yang berubah arti, Imam An-Nawawi dalam syarh Sahih Muslim menyebutkan yang salah jali yang berubah arti ini batal sholatnya. Batal sholatnya. Anda melihat nanti pada pembahasan la sholata liman lam yaqra' bi fatihah al-kitab. Hadis la sholata liman lam yaqra' bi fatihah al-kitab. Di sana disebutkan tentang hal ini. Jadi kalau berubah arti seperti kulti, kultu, an'amta, an'amti, iyaka, iyak, nam, iyaka, iyaki, ini termasuk yang merubah arti dan membuat sholatnya batil. Lihat adalah Sahih Muslim nomor 397. Nanti pada syarahnya hadis nomor 397. Tapi kalau enggak merubah arti, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Kemudian penambahan huruf seperti man kana yuridul ajilah, baca man kana yuridul ajilah. Ini termasuk tidak merubah arti. Lah ini mang merubah arti. Mang merubah arti. Tambahan di situ, tambahan huruf. Namun ini pun tidak diketahui oleh semua orang. Faman kana minkum maridon. Ini banyak enggak? Semua tambahi semua. Tambahi semua. Faman kana minkum. Seperti ini nambah huruf. Penambahan huruf. Baik. Ini termasuk merubah arti. Penghilangan tasydid. Arrafa dengan arafa. Ini juga merubah arti. Badala dibaca badala. Ini pun juga merubah arti. Penambahan tasydid. Fariha dan farriha. Maraja marraja. Sekali lagi Imam An-Nawawi di sana syarh Sahih Muslim hadis la salata liman lam yaqra bi fatihah al-kitab. Pada hadis 397 menyebutkan tentang tidak sahnya semacam ini. Baik, namun kalau ada qiraah walaupun berubah huruf. Kalau ada qiraah di sana walaupun berubah huruf. Nah. atau penambahan tasydid seperti qalilam ma tadzakkarun, ditambah tasydid qalilam ma tadzakkarun, tidak merubah arti. Kan di sana ada qiraah main-main diambil. Ini termasuk apa? Tidak merubah arti. Qalilam ma tadzakkarun. Nah, ihdinaz siratal mustaqim, berubah jelas antara sad dan zai. Ihdinaz siratal mustaqim, orang awam kan tahu, tahu enggak? Tahu enggak? Ihdinaz sirata, tahu enggak kira-kira orang awam? Tahu. Nah, tapi karena di sana ada qiraah, di sana ada qiraah, di qiraah Hamzah min tariq. Naam. Khalaf, Khallad. Ini tidak apa? Tidak merubah arti dan termasuk kesalahan yang kecil. Termasuk kesalahan kecil karena di sana ada qiraah. Naam. Taib, penghilangan bacaan panjang. Lanikan kitabu la raiba fi. Ini kesalahan yang besar. Al bayan. Nah. Tapi kalau hanya sekedar pengurangan, naam, pengurangan bacaan mad atau pelebihan bacaan mad, dinamakan kesalahan khafi. Kesalahan khafi. Nah. Taib. Berikutnya kesalahan khafi kecil. Kalau kita berikan contoh dan ini kita dengar sering ya, sering di kalau kita pergi ke apa daerah-daerah tertentu seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan besar atau kecil? Anda kesalahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khafi indak. Jadi apa sebabnya di situ? Dan ini di kaf. Kenapa? Khafi au jali. Kenapa? Penambahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tambahan. Ka. Nah. Ini banyak terjadi. Nah, kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kesalahan. Jadi kenapa? Anda safe. Perhatikan soalnya. Andak. Kenapa? Waladdallin. Syekhawi. Harus tahu gimana kesalahan. Karena sebagian ikhwah naam, karena enggak tahu kesalahan al-jali wal-khafi, kemudian mendirikan jamaah tersendiri wala khata. Nah, harus tahu mana kesalahan al-khafi, mana kesalahan jali. Ini adalah basit. Kenapa? Nah, kasr al-mad, pengurangan mad di situ. Taib. Berikutnya kesalahan al-khafi. Dan ini hanya diketahui oleh orang-orang yang ahli. Orang-orang yang ahli. Seperti tidak sempurna dalam pengucapan dhammah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Lo. A'udzu billah. Tidak terlalu o, enggak. Tidak a o, tidak. Tidak a o, enggak. Abi a'udzu billahi min a'udzu billah. Tidak sempurna pengucapan dhammah. Nah, ini termasuk kesalahan khafi. Atau tidak sempurna dalam pengucapan kasrah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak enggak tahu. Orang awam banyak enggak tahu. Amin. Nah, dibaca imalah. Am imalah surah. Naam. Atau tidak sempurna dalam pengucapan fathah waladdallin atau terutama dalam azan. Naam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi berubah menjadi A. Seharusnya O tapi jadi A. Nah. Atau Hayya 'alal falah. Nah. Enggak tahu ini. Falaham enggak tahu. Hayya 'alal falah. Ha. Fala. Ini yang betul. Jadi kalau al-falah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gagahan. Nah. Nah, tapi ini yang salah. Ihdinas siratal mustaqim. Dibaca terlalu berlebihan. Kamu ucapan al-fathah, ucapan fathah masuk. Nah, atau menambahkan qalqalah yang seharusnya tidak berqalqalah. Min fadli. Nah, fi lauhin mahfuz. Nah. Ini banyak terjadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tambahan alhamdulillah tambah al. Naam. Maliki yaumiddin tambahin terakhirnya. Ini termasuk kesalahan yang kecil. Mengurangi bacaan gunnah seperti ayyakuna rabbiyallah dibaca ayyakun walaupun di sana ada qiraah. Naam. Qiraah hamzah atau min waraihi jahannam. Qiraah hamzah di sana nun atau tanwin bertemu dengan ya dan wawu dibaca dengan idgham bila gunnah. Nah, nun tahdzir sekarang. Annalahum dibaca annalahum biduni annalahum atau berlebihan. Annalahum berlebihan di sini. Ini terutama dalam MTQ. Jadi dibaca betul-betul berlebihan dalam pengucapan hunnah. Man yakunu amanna billah. So, banyak terjadi. Banyak terjadi berlebihan dalam al-qunnah. Baik, terlalu memanjangkan bacaan panjang. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Panjang. Melebihi 6 harakat. Yang pertama tadi melebihi 2 harakat. Ya pun banyak terjadi, terutama nanti pada bacaan mad aywad. Nah, Inna Allaha kana 'aliman hakima. Ditambahi. Nah, ditambahi sih, lebih dari dua harakat. Dan ini terjadi. Ya. Atau pengurangan. Inna Allaha kana 'aliman hakima. Banyak dengar enggak? Banyak karena sedih dikurangi. Dikurangi hurufnya. Terlalu menggetarkan ra, menggetarkan ra. Bismillahirrahmanirrahim. Rr. Atau enggak ada ra-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tapi perlu latihan untuk salam, sah. Nah, harus banyak latihan. Nah. Kecuali kalau memang lisannya tidak lancip, sehingga enggak sampai ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Nah, ini banyak terjadi. Allahu akbar. Banyak juga. Nah, yang demikian berlebihan. Dan masih banyak sebenarnya. Masih banyak dalam kesalahan-kesalahan seperti ini, berlebihan dalam pengucapan atau menambah hamas. Watammat kalimat berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berlebihan dalam ucapan huruf ini juga banyak. Atau berlebihan dalam ucapan qaf. Al-mustaqim, supaya fasih. Ihdinas siratal mustaqim. Di dekat sini ada. Nah, dekat sini ada orang yang ngajari demikian. Al-mustaqim. Ini berlebihan. Berlebihan dalam ucapan izhar misalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berlebihan. An'amta 'alaihim. Ada yang demikian, berlebihan. Atau dalam sistem an-nahdiyah. Karena kita juga pernah ikut. Nah, di sana memakai sistem ketukan. Yang modelnya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, semuanya dipanjang semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Memang demikian. Nah, karena kita sudah belajar, bahkan ikut daurah dua kali. Nah, cara belajarnya dengan memakai ketukan. Nah, ini termasuk menambah huruf. Sangat besar atau kecil semacam tadi. Nah, besar dan kecil. Contohnya tadi, a'udzu, tambah besar tadi. A'udzu billahi, besar, tambah besar lagi tadi. Kesalahan besar. Billahi besar lagi. Billahi panjang. Minasyaiton. Di sini kesalahan kecil. Kesalahan kecil. Minasyaiton. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 6 situ. Ya, sistem ketukan. Dan anehnya yang waktu lomba di Magetan, ini yang dimenangkan. Perlombaan ini yang dimenangkan, juara satu. Nah, karena mayoritas jurinya orang-orang nasiuduk. Nah, yang memakai sistem ini. Ini terbitan dari orang Tulungagung. Nah, di sana berkembang namanya Nahdiyah. Nah, karena Iqra itu terbitan Muhammadiyah, makanya orang Nahdlatul Ulama menerbitkan sistem Nahdiyah, sehingga di sana ada buku ditambahi-tambahi dengan bid'ah-bid'ah, ada sholat nariyah, ada macam-macam di sampulnya. Nah, pertama, nah, hukum kesalahan ini yang rajih adalah dilarang pula. Rajih dilarang pula. Nah, sekarang dites, nah, kesalahan apa di sini? Hayya 'alal falang. Anda semak kesalahan apa? Hah? Besar, mana yang sangat besar? Hah? S? Kenapa? Dibaca apa? Ini ada maksud besar apa kecil? Eh? Kenapa? Naam, dal ha bil ha. As-salatu khairum minan naum. Ya Ibrahim. Sana, Bang. Andak. Andak. Ke sana, Bang. Tapi harus tahu kesalahannya dalam mana? Di bagian mana yang salah? Andak. Antrahman. Bagian mana yang salah? Andak. Dia menawar. Basit. Ini diulangi. Dah lupa saya. Anda sain. Hah? Anda ya Adam. Jadi salat. Hah? Mana Fuad? An-Naum. So An-Naum. Jadi An-Naum, jadi An-Naum. Enggak perhatian tadi. Kemudian minan. Minan naum, jadi e. Nah, diketahui di sini, harus diketahui mana sahnya besar, mana kecil, sehingga tidak memutuskan sendiri. Ada yang bilang semua kecamatan ini enggak ada yang bisa baca kecuali diri saya. Baru daerah sepekan, daerah sepekan menyalahkan orang lain, nah, enggak benar demikian. Baik. Pertanyaan sudah akhiri. Hah? Eh, mayoritas al-ghalib. Al-ghalib mau belajar insyaallah mudah. Awala qad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa'al min mudhakkir. Naam. Qaw ma yassarna al-Qur'an. Nah, tapi di sana ada sebagian orang yang tidak bisa mengucapkan huruf-huruf tertentu seperti lisannya yang ini. Jadi bukan lancip. Sini kalau mengucapkan naro itu enggak sampai ke sana. Jadinya Allah, Allahummarrahim. Nah, ada sebagian enggak bisa. Nah, ada juga yang mengucapkan dha enggak bisa karena sudah kadang keliru dari awalnya. Nah. Tapi terus berusaha. Di sana ada bagian-bagian. Nah, ada pembagian orang dalam membaca Al-Quran. Bagaimana? Insyaallah di dalam bahasan berikutnya. Hah? Makhraj. Lam. Seperti la diucapkan di la, la. Ini enggak merubah arti. Nah, enggak merubah arti. La. Nah, dengan la, la. Sebagian ada di gigi. La, la. Ini enggak merubah arti. da dengan da juga. Alhamdu ini juga tidak merubah arti. Nah, enggak berubah arti. Tapi sebagian berubah arti, sebagian berubah arti, sebagian tergantung dari huruf apa nanti. Nah. Karena azan bukan ya rajah bukan Al-Qur'an. Nah. Sehingga terjadi perselisihan di sana masalah azan. Nah, melihat dalam hak tilawah sebagian membolehkan panjangnya sampai 20. Ayya 'alas-salam. Sampai apa? Lebih panjang dari 10 harakat sebagian membolehkan. Nah. Karena bukan Al-Qur'an ar-rajih. Nah. Tapi yang bagusnya kalau memakai tajwid, kaidah tajwidiyah. Nah. Ya mungkin karena belum tahu aja, atau memang karena ini yang benar buat saya begitu. Kesalahan apa sekarang? Kesalahan dalam apa? Apa dalam Fatihah tadi? Fatihah tapi kan kita masih membaca sendiri, masih membaca sendiri. Nah, kalau nggak ada imam di sana kecuali imam rawatib situ, tetap kita sholat di belakangnya. Kita nanti baca sendiri. Setelah imam selesai kita baca. La sholata liman lam yaqra' fil kitab. Walaupun sebagian ulama mazhab Syafi'iyah tidak boleh orang salat di belakangnya semacam ini. Yang kesalahan pertama Al-Fatihah. Ilaahu